Ada Ramayana, ada Max Pro Shooting, ada Pemuda Tompe Gunung, ada SNP Indonesia, Keri Mahesa, Nju Palapa. Selamat siang Tompe Gunung. Kita goyang lagi Mas Bos. Matur nuwun Mas Gemble. Terima kasih. hatiku. Terima kasih Mas Bos.